sejenguk mata masa silamku, menelusuri langkah-langkah. Adakah aku pernah menyakitimu sehingga kau ucapkan selamat tinggal? Kau datang saat aku tiada. Thank you.